Dia kita petara yang di sebelah rumah, yang kita sekana pengaladu. Kau kita rindu, mau baku dapat, mana pasti ada di sana. Di sini kita yang rindu, di sana ngana berjumpa, teganya ngana bagi kita. Sakit tapi hati, liat pangana, na anggap apa kita ini. Kita benci pangana dengan dia, ngana tegas te ancur kita berharapan. Kita benci pangana dengan dia, sayang so cukup sudah, ngana pesan diwara so cukup sudah. Di sini kita sendiri, di sana mana berjumpa, cukup dia sudah mana pesan di warung, cukup dia sudah torang pecinta sambil di sini. Kita di sini di sini kita yang rindu, di sana ngana bercumbu, teganya ngana bagi kita. Sakit tapi hati liat pangana, na anggap apa kita ini. Kita benci pangana.